Ku larut luruh dalam keheningan hatimu, jatuh bersama derasnya tetes air mata. Kau pengamkan wajahmu yang berteduhkan duka, melakukan kepedihan di dalam jiwamu. Tak pernah terpikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika ku beranjak pergi, betapa hancur dan harumnya hidupmu. Kita mungkin menumbuhkan jiwa itu lagi. Dan tak pernah terpikirkan olehku untuk tinggalkan engkau seperti ini. Tak terbayangkan jika ku beranjak